Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain. Amin. Qad warada hassinu amwalakum biz zakati wa dawu mardakum bis sadaqati. Wa warada ma dha'a malun fi barrin aw bahrin illa min admi zakah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Abu Nu'aim, Abu Nu'aim dan Al-Khatib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hassinu amwalakum bizzakah." Bentengilah amwalakum, harta-harta kalian, dari kehilangan, dari kehancuran, dari kebinasaan, bizakati, dengan zakat. Kita kalau punya pabrik, kita jaga pabrik kita itu dengan security, satpam, agar terhindar dari pencurian, maling dan semisalnya, agar harta kita itu aman. Coba pabrik itu gak ada security-nya, mungkin yang bekerja akan mengambil dikit demi sedikit barang yang ada. Atau di waktu malam dengan mudah para perampok, para pencuri, maling untuk masuk ke dalam pabrik mengambil apa yang mereka inginkan. Lah, untuk mengurangi tindak kejahatan yang ada di dalam pabrik, adanya security, satpam. Adanya security atau satpam menjaga. Akhirnya para pegawai, maling, perampok, pencuri berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan di dalam pabrik tersebut, karena ada yang jaga. Harta kita juga gitu. Harta kita ini tidak hanya bisa kita jaga dengan diri kita yang memiliki sifat lemah, ngantuk dan semisalnya, ada sifat lalai. Ada sifat lalai yang mungkin mereka, para pencuri atau perampok, dapat mengambil apa yang kita miliki di saat kita lalai. Karena maling itu gak akan mungkin merampok, gak akan mungkin mengambil sesuatu dari kita kecuali apa? Saat pemiliknya lupa, lalai. Coba kita taruh motor, parkir motor, kuncinya cepak, lupa gak kita cabut. Maling memperhatikan, diperhatikan yang punya, turun gak dari kendaraannya? Turun, kemana? Oh. Siap dia beraksi. Kenapa dia beraksi dan berani mengambil? Karena kelalaian si pemilik. Begitu juga di waktu malam, diperhatikan oleh pencuri rumah orang yang akan dicuri barang-barangnya. Tidurnya jam berapa? Dilihat 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, diperhatikan kebiasaan orang yang ada. Setelah itu baru mereka beraksi, mengambil dengan tenang, tanpa ada rasa takut, khawatir dari pemilik rumah. Kenapa? Mereka sudah mengetahui bahwa kebiasaan pemilik rumah di jam itu, di saat itu sedang asik tidur. Berarti dalam keadaan apa? Lalai. Nah, di situ kita butuh penjagaan dari Allah. Butuh penjagaan dari Allah. Kalau sudah Allah yang jaga, sekalipun kita tidur, enggak akan mungkin maling akan dapat mencurinya. Jadi kalau penjagaan dari diri kita sendiri masih bisa dicuri di saat kita lalai. Tapi kalau penjagaan dari Allah, sekalipun kita lalai, bahkan kita tidur, maling enggak akan mungkin bisa mengambilnya. Seperti ceritanya Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang solihah, orang yang rajin beribadah kepada Allah, banyak melakukan ketaatan dan kebaikan. Ketika pencuri datang ke rumahnya ingin mengambil barangnya, sudah dikumpulkan sama maling ini. Diambil barangnya sudah, diangkut. Ketika diangkut, pencuri ini gak menemukan pintu. Tembok semuanya. Masa bisa kita masuk kalau tembok semuanya? Kan gak mungkin. Pasti ada pintunya, maling masuk tadi itu lewat pintu. Lah dia mau keluar bingung. Kenapa? Jadi tembok semuanya. Dia sudah ngangkat barang-barang itu, ditaruh sama dia. Ketika ditaruh barang-barang tadi itu, kelihatan lagi pintunya. Diangkat, cepet-cepetan, hilang lagi pintunya, tembok lagi semuanya. Akhirnya dia mau ingin apa? Meniteni. Di mana tempat pintunya? Diambil barangnya, ditaruh barangnya, kelihatan pintunya, udah diteni sebelah sana pintunya. Diambil barangnya, berusaha lari, ternyata tembok beneran. Bukan cuma ditutupi matanya kelihatan tembok kemudian dia bisa lari tetap. Enggak, itu kalau sihir. Kalau sihir seperti itu, ini enggak, tembok beneran. Bingung maling ini, akhirnya ada suara. Ada suara yang mengatakan bahwa saya apa? Orang yang mencintai tidur, tapi yang dicintai gak pernah tidur. Yang mencintai siapa? Rabi'atul Adawiyah. Siapa yang dicintai? Allah. Yang dicintai Allah. Lah yang dicintai ini gak pernah tidur. Yang mencintai benar tidur, tapi yang dicintai gak pernah tidur. Jangan harap kamu bisa mengganggu orang yang mencintaiku. Gak jadi maling, gak ada jin nolong. Kenapa? Dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita butuh penjagaan dari Allah selain penjagaan yang ada dari diri kita. Jaga nih saat kita lalai. Nah itu fungsinya kita perlu berzakat. Jadi selain mengeluarkan haknya mereka orang-orang fukara wal masakin, fungsinya juga menjaga harta kita yang sisa, yang ada. Dan yang kita kalau pikir-pikir ini zakat itu mengeluarkan itu cuma sebagian kecil dari harta kita. Bagian kecil, 1 juta cuma mengeluarkan 25 ribu loh. Dari 1 juta itu hanya mengeluarkan 25 ribu. Bagian kecil dari 1 juta. Kalaupun misalnya 100 loh, bagian kecil dari 1 juta. Lah ini bukan 100. Bukan 50, 25 ribu. Masih ada sisa uang kita itu 975 ribu. Sisa banyak masih. Sisa banyak. Sedikit dari bagian agama kita. Tapi fungsinya menjaga harta kita yang sisa. Dari kehancuran, kebinasaan, kebangkrutan dan yang lain sebagainya. Lalu Nabi mengatakan wadawu mardakum bisadaqah. Obati mardakum, orang-orang yang sakit dari keluarga kalian, dari kerabat kalian, dari diri kalian, itu bisadaqati, dengan sedekah. Jadi terkadang sakit itu enggak bisa kita obati hanya dengan obat. Itu umumnya. Itu intinya, orang sakit ada obatnya, flu ada obatnya, demam ada obatnya, batuk ada obatnya, ya. Ini itu ada obatnya. Tapi kita gak bisa mengandalkan hanya dari obat. Gak bisa mengandalkan hanya dari obat. Zaman Nabi itu obat yang paling manjur sampai saat ini habbatus sauda. Habbatus sauda. Tapi Nabi tidak hanya mengajarkan berobat hanya dengan habbatus sauda, tapi ada obat yang lain yang dapat lebih cepat menyembuhkan obat yang kita minum. Taruh kita minum obat flu. Ini sembuhnya mungkin 2 hari, 3 hari. Tapi akan lebih cepat obat itu bereaksi ketika kita imbangi dengan sedekah. Jadi lebih cepat menyembuhkan sakit kita, bukan hanya dengan obat yang kita minum, tapi dengan mengeluarkan sedekah. Nabi mengatakan dawu mardhakum bisadaqati. Sehingga di bawah itu diceritakan Al-Habib Alwi bin Syahab menceritakan tentang Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Syahab. Habib Alwi bin Syahab menceritakan tentang Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Syahab. Lama maridho ketika sakit. Wa syaka halahu ila sadiqihi Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Mengeluh keadaannya kepada Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Jadi Habib Syekh bin Muhammad bin Syahab sakit, mengeluh keadaannya kepada temannya yang bernama Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Akhirnya Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad mengisyaratkan kepada Habib Syekh bin Muhammad untuk berobat dengan obatnya kakekmu. Katakan, alaika bidawai jaddik. Kamu ini wajib berobat dengan obatnya kakekmu. Apa obatnya kakeknya? Siapa kakeknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa obatnya? Dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit dari kamu, dari kalian, keluarga dan lain sebagainya, bisadaqah, dengan sedekah. Nah, ada saran daripada Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad untuk berobat dengan obatnya kakeknya, yaitu sedekah. Akhirnya Habib Syekh bin Muhammad memerintahkan putra-putranya untuk menyembelih kambing. Menyembelih 60 kambing dan 700 karung gandum. Ya, sab'amya gawahil bur. Jadi 700 karung gandum. Nyembelih 60 kambing, membagikan 700 karung gandum. Tidak berjalan satu minggu, Habib Syekh bin Muhammad bin Syahab sudah hadir Jumatan. Belum sampai seminggu sudah sembuh. Jadi Jumatan berikutnya, hari Jumat berikutnya, gudu fil masjid, gudu fil jami, sudah hadir Jumatan, sembuh. Kenapa? Dipercepat oleh Allah kesembuhannya karena sedekah sesuai yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi mengatakan ma dha'a malun fi barrin aw bahrin illa min udmin zakah. Tidak hilang harta, baik di daratan ataupun lautan, kecuali karena tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi hilangnya harta itu karena tidak zakat, baik di daratan maupun di lautan. Nah, ini diantara keistimewaan sedekah. Kemudian Habib Ali bin Abdullah Al-Masyur berkata, "Idza aratta an tatasaddaqa an nafsik aw an maridin fagul biniyatil afiyah ba'da qaulik alhamdulillah wassalatu 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni sami'tu an nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammad annahu qala da'u mardhakum bisadaqah wa inni udawi nafsi wa ma nazala 'alayya minal amrat wal asqam wal balaya bihadza." Wa yushiru ila sadaqah. Allahumma ashtaraitu nafsi wa jismi fi zahiri wa batini bihadha. Allahumma taqabbalhu minni innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa yatasaddaqu bihi sirran wallahu syafi wal muafi. Katanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyur, jika kamu hendak bersedekah untuk dirimu atau untuk keluargamu yang sakit, untuk dirimu yang sakit atau keluargamu yang sakit, maka katakan biniyatil afiyah, dengan tujuan apa? Kesembuhan. Setelah kamu mengucapkan alhamdulillah, salawat kepada Nabi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah alhamdulillah, salawat kepada Nabi dan salam, kemudian berkata, Allahumma inni sami'tu annabika wa habibika sayyidina Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendengar dari nabimu, kekasihmu, junjungan kita Nabi Muhammad, annahu qal, bahwasanya beliau berkata, dawu mardhakum bisadaqah, obatilah orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Wa inni udawi nafsi, sesungguhnya aku berobat untuk diriku. Wa ma nazala alayya, dan apa yang turun atasku, minal amrad, dari penyakit, wal asgam, sama penyakit, wal balaya, dan bala, bihadha, dengan sedekah maksudnya, bihadha, dengan uang yang kita keluarkan misalnya, atau barang yang kita keluarkan, bihadha, ini ta'in, menentukan misalnya ini, ya, ana mengatakan, ya, ana mau sodako siwak, ana mengatakan alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, Muhammad bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma inni sami'tu annabika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, da'u mardakum bisadaqa, fa in wa inni udawi nafsi wa ma nazala alayya minal amrad wal asgam wal balaya bihadha. Kita tentukan barang misalnya, kita taruh, walaupun enggak kita pegang, bihadha, mengisyaratkan ini, isyarah bihadha, Allahumma ashtaraitu nafsi wa jismi fi zahiri wa batini bihadha. Ya Allah, aku beli diriku, jasadku, dalam zahirku dan batinku ini, dan batinku bihadha, dengan ini. Allahumma taqabbalhu minni, ya Allah, terimalah ini dariku. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Watub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha menerima taubat, yang maha mengasihi. Bijahi Sayyidina Muhammad, dengan kedudukan junjungan kita Nabi Muhammad. Nah, bersedekah secara sir, bersedekah secara sir, wa yatasaddaqu bi sirran, bersedekah dengan tadi itu sirran, secara sir. Nah, wallahu syafi wal muafi, nanti kesembuhan, keselamatan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah hamdalah, salawat kepada Nabi dan mengatakan Allahumma inni sami'tu annabika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala da'u mardakum bi sadaqah wa inni udawi nafsi wa ma nazala alayya minal amrad wal asgam wal balaya bihadha. Allahumma ashtaraitu nafsi wa jismi fi zahiri wa batini bihadha. Allahumma taqabbalhum minni innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang dikatakan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyur ketika mengeluarkan sedekah dengan niat asyifa, kesembuhan dan keselamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan segala penyakit dan kehancuran bagi diri kita, harta kita, keluarga kita. Amin Allahumma amin, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan bagi kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.